Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. أما بعد خنفتين عزاكم الله. Persyaratan yang keenam dari syarat-syarat jual beli ialah ayyakunal mabi'u ma'luman biru'yatin aw wasfin barang yang diperjualbelikan barang yang maklum yang diketahui entah dengan dilihat langsung barangnya atau dengan sifat-sifat kriterianya. Ini persyaratan yang keenam. Keluar daripadanya, keluar dari persyaratan ini, jual beli sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Barakallahu fikum. Kalau majhul, tidak diketahui barangnya, termasuk dalam kategori al-gharar. Sebagaimana hadis nah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an bai'il gharar. Nabi alaihi salatu wassalam melarang jual beli gharar. Di antara gharar ialah barang yang diperjualbelikan majhul, tidak diketahui. Tayyib. Apa hukum jual beli barang yang tidak ada, yang gaib, yang tidak kita lihat sebelumnya, yang tidak kita ketahui sifatnya sebelumnya? Tayyib. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat ada musihah, jual belinya tidak sah sebab termasuk gharar, barang yang diperjualbelikan tidak diketahui, majhul. Ada sebagian ulama kita yang berpendapat boleh, sah, dan sang pembeli dibeli diberi hakur ru'yah, khiyar ru'yah, pilihan untuk melihat barangnya. Setelah melihat barangnya tidak cocok, silakan dibatalkan. Kalau cocok silahkan diteruskan. Namun pendapat yang rajih, barakallahu fikum, ialah pendapat jumhur ulama yang menyatakan tidak sah dikarenakan majhul termasuk gharar. Tayyib, bagaimana kalau kemudian barang yang tidak ada di tempat itu diketahui sifat-sifatnya? Diketahui sifat-sifatnya. Ada sifatnya begini, begini, begini, begini, begini. Maklum. Walaupun belum melihat langsung barangnya, sifatnya diketahui. Juga ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang rajih, barakallahu fikum, adalah al-bay'u sahih. Jual belinya sah. Sebab diketahui kriterianya atau sifat-sifat barangnya. Di pihak pembeli disuruh melihat langsung barangnya. Kalau sesuai dengan sifat-sifat yang dimaksud, lanjut. Tapi kalau enggak sesuai dengan sifat-sifat yang dimaksud, maka bisa dibatalkan dikarenakan tidak sesuai dengan sifat-sifat tadi. Dasarnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Dan di situ tidak ada unsur mahdzurun syar'i, tidak ada unsur larangan-larangan syariat. Sifatnya diketahui. Hadza huwa rajih, barakallahu fikum. Tayyib. Naam, permasalahan yang berikutnya yang diangkat oleh para ulama dalam bab ini ialah bai'un namudzaj. Jual beli dengan sistem sampling. Sampel. Dikasih contoh barangnya. Jadi yang dipajang di etalase atau di tempat-tempat tokonya itu bukan barang yang dijual, tapi apa? Contoh-contohnya, entah contoh HP-nya, entah contoh bajunya, atau entah contoh barang-barang apa begitu. Tinggal pembeli menunjuk apa yang diinginkan, apa yang mau dibeli. Jangan dia mengatakan barang yang ini dengan sifat ini, yang seperti ini. Kemudian diambilkan di gudang atau diambilkan di tempat penyimpanan. Diambil, ditunjukkan kepada pihak pembeli. Barakallahu fikum. Apa hukumnya ini? Juga ada ikhtilaf di kalangan para ulama dalam bab ini, barakallahu fikum. Pendapat yang rajih di kalangan para ulama una adalah al-jawaz. Diperbolehkan sistem jual beli seperti ini, sistem jual beli dengan sistem sampling, dengan ketentuan ketika nanti barangnya ditunjukkan dan tidak sesuai dengan sifat dan samplingnya, sang pembeli diperbolehkan untuk menfasakh, membatalkan akad jual belinya. Wadah insya Allah ya, bisa difahami ya. Tayyip, hukum ini tadi berlaku bagi berlaku ketika akad jual belinya di depan. Jadi sudah akad langsung, sang pembeli mengetahui contoh barang, barang hukum sudah akad, harga berapa atau segala macamnya, oke, diambilkan barangnya. Jadi paham ya. Termasuk dalam bab ini, wa nafitina azzakumullah, sistem jual beli online via internet itu kan yang ditampilkan di situs itu kan contoh-contoh barang ya, gambar-gambarnya segala macamnya, barakallahu fikum. Diperbolehkan, barakallahu fikum, diperbolehkan hal yang semacam itu. Nanti pembeli menunjuk barang mana yang diinginkan, akad, kesepakatan harga dan segala macam, kemudian ditunjukkan barangnya. Sesuai, lanjut. Nah, sesuai tergantung pembeli. Kalau pembeli mau, silakan lanjut. Kalau enggak mau, bisa ditukar dengan barang yang semisal. Ketentuannya, satu, barang tersebut bukan barang yang harus diserah terimakan di tempat. Seperti emas, perak. Paham ya? Kalau barangnya itu harus diserah terimakan di tempat, maka tidak boleh menggunakan sistem sampling. Langsung barangnya, langsung tunai bayarannya. Saya paham ya? Adapun sistem transaksinya, dikarenakan ada orangnya, yang sampling tadi bisa langsung orangnya. Ini uangnya, nanti barang dikirim, atau barang diambilkan di gudang. Adapun yang menggunakan sistem online, yang menggunakan internet, cara yang paling selamat adalah menggunakan sistem salam. Uang dikirim untuk barang tertentu, sifat yang tertentu, ukuran tertentu, jumlah tertentu, timbangan tertentu, diterima di waktu yang tertentu. Kirim uangnya, kirim, baru barang dikirim kepada pihak pelanggan atau pembeli. Pembeli melihat barangnya sesuai dengan ketentuan, maka tidak ada masalah. Ketika enggak sesuai dengan apa yang diinginkan, bisa dikembalikan atau dia bisa menfasakh, membatalkan akadnya. Barakallahu fikum. Termasuk dalam persyaratan jual beli ialah yang ke-7, ayyakuna ats-tsamanu ma'luma wal ajalu ma'luma. Harganya itu maklum jelas. Temponya juga maklum, jelas. Ini harganya berapa harus jelas. Temponya kapan harus jelas. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Hadza wadih. Di Imam Nawawi rahimahullah beliau menyatakan, ittafaqu ala annahu la yajuzul bay' bithamanin ila ajalin majhul. Para ulama sepakat bahwasanya tidak diperbolehkan jual beli dengan sebuah harga dengan tempo yang majhul, tempo yang enggak jelas. Barakallahu fikum. Tayyib, Al-Imam Ibn Abdul Bar Al-Andalusi juga menyatakan demikian. Beliau mengatakan, la khilafa bainal ulama anna al-bai'a ila mithli hadzal ajal al-majhul la yajuz. Tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama bahwa jual beli sampai kepada ajal yang tempo yang majhul semacam ini tidak boleh. Hadza wadih, barakallahu fikum. Nama ya. Sehingga harganya jelas, bayarnya jelas, kalaupun tempo-temponya juga jelas. Barakallahu fikum. Ini soalun. Saya punya pertanyaan. Yang menjawab yang pakai sorban. Masya Allah. Ada seseorang pegawai biasa dapat gaji tanggal 1 awal bulannya. Nah, ada gaji syahriah. Tayyib, dia beli barang kepada antum. Beli barang kepada antum. Antum katakan kapan bayarnya? Jawabannya kalau dapat gaji ya. Apakah boleh? Kenapa kok boleh? Dikarenakan maklum. Nah, dikarenakan jelas sebab dia sudah memiliki gajian rutin awal bulan. Maka boleh. Masya Allah. Lagi yang beli barang kepada antum. Apa yang menjawab ini? Barakallahu fiik. Bapak. Nah, bapak. Ada yang beli barang kepada bapak. Kata bapak bilang, kapan bayar? Kata orang tadi, kalau panen. Dia punya sawah atau ladang begitu. Saya bayar pak kalau panen. Apakah diperbolehkan pak? Apakah boleh? Tidak tahu. Antum? Iya. Kenapa tidak diperbolehkan? Duh. Apanya yang tidak jelas? Panennya. Yang enggak jelas itu panennya atau kadar keberhasilannya. Panen jelas atau enggak jelas? Jelas. Yang namanya petani dan segala macam jelas. Apa panennya setahun berapa kali? Jelas kan? Hasilnya yang enggak jelas. Kadang besar, kadang sedang, kadang tidak ada. Apakah boleh pembayaran dengan cara seperti itu? Jawabannya? Jawabannya boleh, jelas. Boleh, jelas. Artinya dia menunjuk waktu yang jelas, waktu panen. Semua orang tahu yang namanya panen, kali ini bulan A, bulan B, bulan C. Boleh. Urusan nanti kok ternyata gagal panen. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ngomong kepada penjual, maaf, panen saya gagal. Ada panen, tapi qadarullah gagal. Akhirnya gimana? Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia kesulitan membayar, maka ditunda sampai dia mendapatkan kemudahan. Masya Allah. Naam, apa hukumnya membeli sesuatu, bayarnya itu kalau ada kemudahan rezeki? Saya nih, saya jangan nantu, saya aja. saya beli dari seorang ikhwah yang jualan sepeda pancal itu, apa namanya sepeda? Apa? Namanya lereng. Iya. Lereng. Lereng. Ya wis. Saya beli lereng kepada seorang ikhwah. Liringnya bagus. Berapa harga? 1.5 juta Ustaz. Ya sudah. Saya beli liring ini dari antum 1.5 juta. Bayarnya kapan Ustaz? Ila maisarah. Ya, ada kemudahan rezeki saya bayar. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kenapa kok boleh? Ya, memang ada keriuhan, tapi harus sesuai dengan syariat. Ah, kenapa kok boleh? Boleh apa nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tidak ada kejelasan waktu. Itu pendapat sebagian ulama, pendapat jumhurul ulama. Tidak ada kejelasan waktu. Tapi sebagian ulama kita mengatakan boleh. Boleh, dasarnya adalah ayat wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisar. Orang yang punya utang enggak bisa bayar hutang, ditangguhkan kepada maisar sampai ada kemudahan bayar hutang. Ya ini ila maisar. Barakallahu fikum. Sama-sama ila maisar, sampai kepada kemudahan yang ada. Ini pendapat sebagian ulama kita dirajihkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebelumnya oleh Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Mana yang rajih? Hah? Yang rajih adalah boleh. Barakallahu fikum. Naam, boleh. Ini pendapat sebagian ulama. Ila maisarah, sampai ada kemudahan. Tapi harus jujur. Nah, Ustaz bayar Ustaz ila maisarah. Tapi makannya rendang terus. Makannya enak-enak. Belanja terus. Ditagih. Bayarnya kapan Ustaz? Ila maisarah. Nah, ada lah ya. Jujur. Barakallah. Naam. Ini terkait dengan beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama tentang syurutul baik, syarat-syarat jual beli. Barakallahu fikum. Ada 6 atau 7 poin yang mereka sebutkan. Barakallahu fikum. Nah, yakfi. Cukup. Masih panjang pembahasannya. Kalau pembahasan masalah baik, kita belum membahas masalah riba. Kita belum membahas masalah yang lain-lainnya. Khiyarat belum dibahas. Ikhtilaful bayi'an, ketika ada ikhtilaf perselisihan antara penjual dan pembeli, belum dibahas. Dan tadi pun juga banyak masalah-masalah yang kita lewati, dikarenakan pembahasan buyuk itu sangat luas. Paling tidak antum sudah mengetahui ketentuan-ketentuannya dari persyaratan-persyaratan tadi. Nah, apakah jual beli tiket pesawat online yang real saat ini terkena juga pada hadis la tabi' ma laisa indak? Sebentar, antum beli tiket pesawat ke mana? Ke pihak travel? Ke pihak travel. Pihak travel itu agennya maskapai atau bukan? Apa sih? Agennya maskapai atau bukan? Agen. Tayyip. Pihak travel tadi ketika antum pesan tiket langsung mengatakan sekian, ataukah telepon dulu atau melihat di komputer ada yang kosong ataukah penuh? Yakin? Harus yakin. Memang begitu peraturannya. Tidak mungkin dia, ya Pak sekian. Ya tidak mungkin. Dikarenakan agennya se-Indonesia. Paham ya? Pasti dia akan menggunakan sistem online. Menggunakan apa ini? Hah? Lihat di monitornya itu. Ada enggak? Pesawat apa Pak? Saya pesan pesawat Air Asia Medan Surabaya Senin jam 4:30 sore. Barakallahu fiik. Udah, eh? Oh gitu. Barakallahu fiik. Ada Pak, kosong. Iya. Yeah. Berapa harganya? Transaksi di situ. Kan gitu ya? Transaksi di situ. Nah, harganya oh, promo ini Pak, murah Pak. Cuman 250.000. Ya, jadikan. Jadi. Ada masalah di sini. Ada masalah di sini. Kok diem aja? Ada masalah di sini. Hah? Ada masalah? Enggak ada masalah ya? Ya sudah kalau enggak ada masalah ya, enggak ada masalah. Umumnya dari pihak travel itu dia sudah memiliki semacam rosid. Tahu rosid? Apa artinya? Rosid yang semacam deposito yang ada di pihak maskapai. Paham enggak? Itu fulus sudah ada di maskapai. Itu persyaratannya. Tinggal dikurangi, dikurangi, dikurangi, dikurangi, dikurangi, dikurangi. Dan dia sudah mengambil untung dari situ. Ya Pak ya? Ada masalah? Apa yang mau tanyakan? Tidak ada masalah, justru itu menunjukkan dia betul-betul agen resmi maskapai, perwakilan resmi pihak maskapai, dan dia boleh ambil untung. Dia mesti ambil untung. Milik kita. Nah, iya. Sudah milik kita, kita ya anakum maqama maskapai. Kita menduduki posisinya maskapai, kita sebagai wakilnya dia. Paham tak? Iya. Ada masalah? Kalau ada masalah jangan beli via online. Langsung datang ke travel, beli tiket, bayar. Ini sama langsung ke maskapainya maksudnya. Jangan menggunakan jasa travel. Dan maskapai gak bakal jual. Maskapai gak bakal jual. Nah iya, apa kali coba? Oh dia tiket itu diborong semua-semua pihak travel. Kaki tangan kedua, gimana tuh? Kaki sama tangannya. Tangan kanan. Maksudnya gini, dari, gimana? Dari travel tadi itu, ya maksudnya di ada. Ada maklar tiket. Gimana caranya? Jadi maskapai ke travel, travel ini punya lagi subagen. Subagen. Berarti wakilnya dia juga. Oh, agen lepas. Jadi begitu nanti antum ke calon tadi itu, subagen tadi itu, dia hubungi dulu travelnya tadi. Ada Pak, dia hubungi lagi begitu. Masya Allah. Ini calon resmi kayaknya nih ya. Jalur resmi dari pihak agen tadi. Ada masalah? Ada masalah? Kalau di situ nampaknya dari travel itu harganya 500 gitu kan. Iya, terus si agennya tadi itu menjual kepada konsumen 550 gitu. Tapi yeah. Tapi belum dicetak sebelum ada persetujuan dari konsumen. Terus tidak ada masalah ya, itu posisi mereka itu sebagai wakil dan diizinkan oleh pihak maskapai untuk mencari untung. Ma'ruf itu, labas, barakallahu fi. Tidak masalah. bagaimana hukumnya pegawai yang sudah ngaji, digaji? Bagaimana hukumnya pegawai yang sudah digaji, ditugaskan ke suatu daerah, lantas dikasih uang minyak kereta? Yang ngasih uang minyak kereta siapa? Perusahaan yang ngasih minyak uang kereta atau ke orang yang sana tadi? Kalau perusahaan yang ngasih uang minyak kereta, ya mesti petugas itu nggak bakal dibiarkan sengsara. Kamu ditugaskan ke sana, itu lengkap, ya sak hotel-hotelnya, ya sak makan-makannya, ya segala sesuatunya. Ya Pak ya? Lah ya iya. Turah-turah kata orang Jawa. Sampai lebih-lebih. Ya, lebih-lebih. Lebihnya kemana? Ya untuk kamu memang, jatahnya kamu. Barakallahu fikum. Itu kalau perusahaan labas, tidak ada masalah. Seringkali karyawan nunggu-nunggu yang semacam ini. Tapi kalau dikasih uang minyak kereta dari pihak yang sana tadi, di sebuah daerah tadi itu termasuk fee yang dibahas tadi. Ada yang bilang untuk uang rokok, yang rokok. Ada yang bilang untuk uang kereta, minyak kereta. Itu sekedar nama saja. Intinya sama-sama fee. Haknya siapa ini? Perusahaan, balikkan kepada pihak perusahaan. Kalau perusahaan mengatakan ambil, ambil. Apa hukumnya arisan uang? Di Sumatera namanya jula-jula. Gula-gula apa jula-jula? Jula-jula. Arisan uang. Barakallahu fikum. Kalau gambarannya seperti ini, misal kita orang 100, yep, satu bulan satu orang menyetorkan sejumlah uang 500.000, ya tiap bulan 500.000 semuanya dengan nominal yang sama 500.000, nanti diambil satu orang tiap bulan, dapat berapa itu berarti? Berapa? 50 juta mantap. Diambil satu orang saja, entah sudah ditentukan sebelumnya, diurutkan 1, 2, 3 sampai 100, tinggal dia nunggu nomornya dia saja, atau dikopiok, diginikan, yang keluar dia dapat. Kemudian yang sudah dapat tetap menyetorkan nominal yang sama sampai orang yang ke-100 itu mendapatkan jatah arisannya. Dari mulai awal sampai terakhir dia menyetorkan 500, sehingga yang setorkan sama-sama 500 dapatnya juga sama-sama 50 juta. Tidak ada borok, langsung dapat. Seperti ini, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih insyaallah ya juz, diperbolehkan, sebab tidak ada unsur pelanggaran syar'i. Tapi kalau ada unsur boroknya atau bandarnya, misalkan saya bandar yang narik segala macam, tarikan pertama untuk saya. Jadi nanti itu mestinya menyetor 100 kali menjadi 101 kali masing-masing orang. Dilebihkan satu untuk siapa ini? Untuk bandarnya saya. Kali pertama saya dapat 50 juta. Mantap. Saya orang lain. Nanti saya bulan berikutnya narik dari bulan. Kita kumpul dikosok bulan. Nih untuk bulan. Yang ini enggak boleh. Barakallahu fikum. Sama dengan 50 membayar 55. Barakallahu fikum. Bawa insyaallah ya. Nah. Uang apa? Berapa jumlahnya? Tak masalah. Tak masalah. Itu biasa perkara yang umum di kalangan mereka. Itu namanya uang untuk administrasi segala macam atau apa namanya untuk mengumpulkan apa. Tak masalah. Saya pikir antum harus mengeluarkan 2 juta atau 20 juta. Nah kalau 20 ribu jasa orang yang kesana kemari mengumpulkan setoran banyak orang, ya tidak ada masalah. Orang boleh sekali makan. Ada jangan pertanyaannya. Mau dibaca? Afan saat saya punya Maisha yang belum bisa berhenti daripadanya. Afan saat saya punya Maasi. Maisha. Saya punya Maasi, tindakan maksiat yang belum bisa berhenti daripadanya, yaitu masalah menahan pandangan. Apa betul obatnya adalah ta'adud? Ini rupanya minta legalisasi saya ini. Kalau saya bilang iya obatnya ta'adud, langsung laporan istri. Ustadz bilang itu obatnya harus ta'adud, jangan kamu. Saya lagi yang kena ini nanti. Obatnya apa? Obatnya menundukkan pandangan. Susah Ustaz. Di antaranya adalah banyak-banyak puasa. Rasul mengatakan, ya masyarakat syabab, man istata aminkumul ba'ah fal yatazawaj, fa innahu aghadu lil basar wa ahsanu lil farj, fa man lam yastati fa alaihi bisawm, fa innahu lahu wijha. Kemudian datangi istrinya antum sendiri. Oh terpandang, silau, kemudian tergoda, langsung pulang. Di rumah kamu ada seperti yang kamu lihat. Intinya apa? Tidak mesti harus ta'adud. Barakallahu fikum. Tidak harus ta'adud. Yang mau ta'adud, ta'adud aja. Terakhir ya, terakhir. Karena persyaratan pertama saya dilanggar, ada yang pulang, jadi saya harus melanggar persyaratannya antum sampai jam 6. Terakhir. Gimana? Ini nih, mau baca nih. Ini yang terakhir. Ustaz, saya mau tanya. Ana seorang pedagang garam. Ana menjual garam kepada toko dengan sistem diberi tempo 2 pekan baru dibayar. Apakah saya terkena riba? Karena saya dengar dari teman saya tidak boleh menjual garam dengan cara diutang karena garam termasuk barang ribawi. Tolong dijelaskan. Masya Allah. Oh. Perlu dijelaskan? Ini pembahasan tentang babur riba, bab masalah riba. Ini kalau ada papan tulisnya lebih gamblang. Apakah ada? Ataukah tidak ada? Kalau tidak ada, tak ada masalah. Saya tulis di sini saja. Saya pinjam kertas. Semangat kali. Papan tulis sama itunya lo ya, spidolnya lo. Papan tulis dan spidolnya untuk apa saya tulis? satunya apa? Mana itu? Oh ada. Insyaallah. Ini udah bikin kayak gini. Tapi ini gak bisa dibawa. Satu aja berarti. Gak masalah. Yang ini gak bisa dibawa. Ada yang berdiri nganu saya gini. Kalau ada mau silakan. Siapa tahu ini mau dibawa. Ini yang terbawa. Tayyib, ada 6 atau 7. Tayyib, yang pertama ialah al-awrad an-nabdiyah. Terjemahannya adalah mata uang. Yang kedua adalah az-zahab, yaitu emas. Yang ketiga adalah al-fiddah, yaitu perak. Yang keempat adalah at-tamr, yaitu kurma. Yang kelima adalah al-milh, yaitu garam. Yang keenam adalah al-bur atau al-hintah, ini tepung. Ini tepung gandum yang sudah dihaluskan, sudah di apa namanya, dari giling tepung. Yang ketujuh adalah syair. Asyair itu biji-bijian, biji syair, biji syair. Baik. Untuk mata uang emas dan perak disebut dengan naddun, an-naddu, alat bayar. Untuk kurma, garam, tepung, dan syair, ini disebut dengan to'am, makanan. Yes. Makanan, alat bayar. Yes. Enam ini diklasifikasi menjadi dua. Ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah mata uang emas dan perak. Bagian yang kedua adalah makanan, kurma, garam, tepung, dan biji syair. Yes? Sampai sini paham? Baik. Ketentuannya, kalau kita membeli Kalau kita membeli mata uang, dibayar dengan mata uang semisal, kita beli rupiah, dibayar rupiah, kita beli dolar, dibayar dolar, kita tukar rupiah dengan rupiah, kita tukar dolar dengan dolar, misalkan, sama. Atau kita beli emas dengan emas, beli emas dibayar emas, atau kita beli perak dibayar perak. Jadi pahami, maka ada dua persyaratan. Syarat yang pertama ialah at-tamatsul. At-tamatsul itu harus semisal. Semisal 10 rupiah ya dengan 10 rupiah, 10 dolar ya dengan 10 dolar. Paham ya? Emas 1 gram 24 karat juga harus dibayar dengan emas 1 gram 24 karat. Perak juga begitu. Syarat yang kedua adalah at-taqabud. At-taqabud itu maknanya serah terima di tempat ya dan biadin, tunai. Paham ya? Serah terima di tempat atau tangan dengan tangan alias tunai. Jadi pahami? Baik. Kalau ternyata tidak semisal, ada selisih, disebut dengan riba fadl. Atau sama semisal tetapi tidak kontan, tidak tunai, ada selisih waktu, namanya riba nasiah. Atau tidak semisal sekaligus tidak kontan, terkena dua-duanya, riba fadl kena, riba nasiah juga kena. Faham? Begitu pula pada pembahasan makanan. Beli kurma, dibayar kurma. Beli garam, dibayar garam. Beli tepung, dibayar tepung. Beli syair, dibayar syair. Itu juga ketentuannya sama dengan yang pertama tadi. Harus tamatul, harus semisal takaran dan timbangannya, dan harus taqabud, serah terima di tempat alias tunai kontan. Jadi paham ini? Beli kurma sekilo, harus bayar sekilo. Beli garam sekilo, harus dengan bayaran garam sekilo pula. Itu kalau sejenis. Jadi paham ini? Paham sampai sini? Paham? Masya Allah. Baik. Yang kedua, ini yang lain jenis. Misal kita membeli emas, dibayar dengan mata uang rupiah, dolar, real, serah. Kita beli emas, dibayar dengan mata uang. Atau kita beli perak, dibayar dengan uang. Atau kita beli emas, dibayar dengan perak, atau sebaliknya. Lain jenis, das jenis. Jadi pahami? Itu persyaratannya cuma satu, yaitu at-taqabud, serah terima di tempat alias tunai. Paham ya? Kalau tidak tunai, ada jeda waktu, terkena riba nasiah. Paham ini? Paham ya? Bisa mengatakan idza talafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Kalau beda jenis, silakan kamu jual semau kalian, selisih enggak ada masalah. Yang penting ya dan biadin, yaitu serah terima di tempat itu tunai. Ataupun yang awal tadi yang semisal dengan dua syarat, bisa mengatakan az-zahabu bidz-zahabi riba illa ha wa ha, al-fidda riba illa ha wa ha, wa tamru riba, التمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء، البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، الشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. Itu hadisnya. Ini yang saya terangkan tadi. Begitu pula pada makanan. Kita beli kurma, dibayar garam. Atau kita beli garam, dibayar kurma. Atau kita beli garam, dibayar tepung. Atau dibayar biji syair. Sebaliknya, lain jenis. Ketentuannya sama, satu persyaratan saja. Apa itu? kontan, serah terima di tempat dan kontan. Apa? Ini dua kaidah. Yang ketiga, apabila bagian pertama mata uang emas dan perak digunakan untuk alat bayar membeli bagian yang kedua korma, garam, tepung, syair, atau sebaliknya beli mata uang emas perak menggunakan alat bayar korma, garam, tepung, dan syair. Jadi paham ini? Yang ini terserah, tidak ada unsur riba di situ. Tamatsul silahkan, tidak tamatsul, tidak semisal silakan, kontan silakan, tidak kontan silakan. Dalilnya ialah jual beli sistem salam. Jual beli sistem salam. Apa sistem salam, Ikhwan? Diserahkan uangnya dulu untuk barangnya nanti. Ya, barangnya nanti dengan sifat tertentu, takaran tertentu, timbangan tertentu, jumlah tertentu, waktu penyerahan tertentu. Disebutkan dalam riwayat, dulu mereka itu sistem salam dengan korma dan dinar. Paham? Mereka dulu membuat sistem salam untuk korma dan dinar. Korma, makanan yang kena riba. Dinar, itu alat bayar mereka ketika itu, mata uang emas terkena riba. Tapi berhubung lain bagian, yang ini adalah alat bayar, yang ini adalah makanan, maka diperbolehkan untuk tempo alias utang. Ada masalah, mau selesai, mau tempo, mau tidak, itu tidak ada pembahasan riba di sini. Jadi pahami? Mafhum? Mafhum. Itu ringkasan pembahasan tentang masalah riba, fadl, riba, nasiah, dan yang berkaitan dengannya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Naktabi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.